wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama beberapa sahabatnya dan sekaligus mengkhabarkan masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, ila akhiril hadith. Nabi menyebut satu persatu nama para sahabat. Abu Bakar Siddiq pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Uthman, Ali. Dalam salah satu kesempatan Nabi Muhammad SAW menyebut 10 nama sahabat sekaligus. 10 sahabat yang disebut itu bukan sebatas itu saja yang diberitakan masuk surga, tetapi dalam satu kesempatan itu ada 10 sahabat yang namanya disebut. Selain 10 sahabat itu, ada yang diberitakan Nabi masuk surga? Ada. Abdullah bin Salam, Bilal bin Rabah, Ukashah bin Mihsan, dan beberapa sahabat lainnya. Namun dalam satu kesempatan itu Nabi pernah menyebut 10 nama sahabat sekaligus. Salah satunya was Zubairu fil jannah. Zubair itu pasti masuk surga. Keutamaan yang luar biasa tentu. Keistimewaan yang tidak semua orang memilikinya. Karena sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keistimewaan yang Allah berikan untuk mereka, para sahabat ini, bukan didapatkan begitu saja. Bukan gratisan lah bahasa kita. Itu pasti melalui perjuangan, pengorbanan, pengabdian yang masya Allah malu kalau kita ingin membandingkan diri dengan mereka radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ketika kita berpikir dan juga berkeinginan untuk masuk surga, ya pastinya kita semua pengen masuk surga. Nah, ketika kita berkeinginan untuk masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma sebatas keinginan saja? Tentunya bukan. Tidak mungkin cuma berharap, berharap, berharap tanpa mengambil sebab. Itu satu hal yang mustahil. Semua yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya segala macam bentuk kenikmatan dan kelezatan, itu pasti melakukan hal-hal yang luar biasa. Walaupun dalam pandangan kita kecil. Karena surga itu mahal. Tidak semurah yang kita bayangkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pengabdian Zubair bin Awam untuk Islam itu sudah beliau lakukan sejak masuk Islam sampai wafat radhiyallahu anhu. Semua beliau berikan. Apa yang tidak beliau berikan? Semuanya diberikan radhiyallahu anhu. Kesungguhannya, keberaniannya di dalam membela Islam itu harus kita contoh, mesti kita teladani. Dan proyek percontohan itu harus mulai ditanamkan sejak masih usia dini, masih kecil. Kalau kita sebagai orang tua, ya tugas kita menanamkan hal itu kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Kalau kita yang sekarang masih merasa anak-anak dan menganggap dirinya sudah muda, bukan anak-anak lagi, beranjak dewasa, maka ini tugasmu. Perhatikan baik-baik wahai adik-adikku, para santri Ma'had Riyadul Jannah Jalansi Hafizahumullah. Perhatikan baik-baik. Mari kita contoh dan teladani keberanian, kesungguhan dan keseriusan sahabat Zubair bin Awam dalam memperjuangkan Islam. Jangan takut, jangan malu. Jangan takut kepada siapapun ketika ingin mengamalkan sunnah Nabi. Jangan malu kepada apapun resiko yang dihadapi, asalkan demi mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kita mundur hanya dikarenakan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak beralasan? Cuma khawatir aja, cemas, takut. Takutnya cuma sekedar bayang-bayang lagi. Di zaman kita alhamdulillah, di negeri kita ini alhamdulillah, apa resiko yang paling berat dihadapi ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW? Dibunuh? Belum ada ceritanya. Seorang ikhwan salafi dibunuh karena mengamalkan sunnah Nabi. Ada cerita? Tak ada. Gak ada ceritanya. Kalau diusir, iya. Mungkin beberapa kali kejadian. Dipukul, iya. Tapi kalau sampai dibunuh, gak ada resiko nyawa. Sangat berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Resiko mereka memperjuangkan Islam itu nyawa. Kita alhamdulillah di zaman sekarang ini bersyukur, di negeri kita, negeri Indonesia ini, tidak ada resiko nyawa alhamdulillah. Kenapa? Kita diajarkan untuk mengalah. Kita diajarkan untuk banyak-banyak berlapang dada. Bukan kekerasan dihadapi dengan kekerasan. Bukan semuanya diselesaikan dengan ujung-ujungnya rusuh dan perkelahian. Itu tidak diajarkan oleh ulama kita, tidak diajarkan oleh asatidah kita. Alhamdulillah. Resiko yang paling sering kita hadapi hanya menjadi bahan pembicaraan orang. Itu pun bukan di depan muka kita. Pembicaraan itu di belakang ketika kita sudah tidak ada. Pada saat kita berkumpul bersama-sama dengan mereka, diem, celep, gitu. Langsung pembicaranya dirubah. Padahal semenit, dua menit yang lalu baru ngebahas kita tuh. Ya kan? Wah, tetangga itu aneh. Padahal sekarang yang mengamalkan sunnah itu udah gak aneh lagi. Kenapa? Semakin hari semakin bertambah banyak. Dulu 10-20 tahun yang lalu yang menggunakan hijab syar'i pakai cadar, aneh. Zaman sekarang artis saja pakai cadar. Iya kan? Gak ada. Anggapan aneh itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada ya, intensitasnya berkurang lah. Iya kan? Tekanannya itu sudah lemah alhamdulillah. Tapi memang kita yang terlalu rapuh imannya, terlalu lemah ittiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga hanya karena kekhawatiran-kekhawatiran dibicarakan orang, padahal enggak dibicarain loh, cuma was-was doang gitu. Pulang dari pondok, santri nih ceritanya nih, lagi-lagi santri. Nah, kalau bukan santri terus siapa? Wong kita sedang berjumpa dengan wajah-wajah para santri, ya kan? Pulang ke kampungnya, ke rumahnya, ketemu dengan teman-teman, tetangga, atau mungkin ada acara keluarga lah, kumpul semuanya. Ini pakai kopiah, enggak kopiah, enggak pakai. Bingung lagi, ulangi lagi. Pakai, enggak pakai, enggak pakai, enggak. Ya Allah, dan itu mau pakai baju apa nih? Gitu. Pakailah baju Islami, ya kan? Baju yang syar'i, pakaian yang sudah kita hidup-hidupkan kesunahannya itu di sini, di tempat ini, tempat kita dididik dan digembleng ini, di pondok salafi. Alhamdulillah, dan itu. Datang celananya yang mana nih? Ini. Yang cingkrang atau enggak cingkrang enggak? Enggak. Cingkrang, cingkrang enggak. Bingung sendiri. Itu bingungnya enggak ngajak-ngajak orang lain tuh sendiri, bingungnya. Khawatir nanti dibilangin teroris lah, dikatain kolot lah, dikatain enggak ngikuti perkembangan zaman lah. Kan ini. Padahal enggak dibicarain loh, cuma was-was aja. Itu sudah malu, sungkan. Sebut aja takut untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setengah-setengah celananya dibilang musbil enggak. Tapi di atas mata kaki, mata kaki sebagainya ketutup. Ini sebenarnya musbil enggak musbil. Musbil enggak. Ini. Nanggung. Ini kan. Nanggung. Padahal yang nanggung itu juga disebut cingkrang sama orang. Apa bedanya? Sekaligus naik di atas mata kaki, kenapa sih? Ini tuh. Pede gitu loh, percaya diri untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilangin orang, terserah. Padahal alhamdulillah ternyata enggak dibilangin orang juga. Udah biasa seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam masih usia 15-16 tahun atau kurang dari itu sedikit. Itu pernah membuat heboh kota Mekah. Keluar dari rumah nenteng pedang, pedangnya panjang. Artinya tidak sesuai porsinya antara pedang dengan bentuk fisiknya. Lucu lah. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Ditanya. Ini Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ternyata disebutkan ya dalam referensi-referensi sejarah dan sirah itu, ada informasi bahwa Nabi Muhammad SAW itu dicelakai orang-orang kafir di sebuah lokasi kota Mekah. Maka beliau mencari Nabi Muhammad SAW untuk membela dan melindunginya. Sendiri, masih remaja. Sendiri, resikonya mati. Kita udah tua, bukan remaja lagi. Ya kan? Sendiri, enggak, temennya banyak. Resiko mati, enggak juga. Paling malu, itu aja. Diomongin orang. Itu pun masih mundur, ya Allah. Cari, setelah ketemu Nabi Ali langsung, kenapa Zubair bawa pedang? Lu katanya Anda disakiti, dicelakai. Enggak. Ternyata beritanya enggak benar. Cuma hoax saja. Tapi yang kita jadikan contoh dan pelajaran, lihat keberanian Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita kan ingin dibela oleh Rasulullah pada hari kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW akan membela umatnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Semua kita ingin memperoleh syafaat dari Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Kita yang ingin dibela Rasulullah, kita yang ingin memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama hidup di dunia belalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'lah, ikuti dan teladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rumusnya. Dan rumusnya pasti. Perlu kita tumbuhkan. Nah, bukan cuma disisipkan dan disampaikan secara sambil lalu aja, tapi betul-betul ditekankan. Kita, antum yang mungkin posisinya sebagai guru, ustadz, mudarris, sampaikan terus kepada anak-anak didik kita. Jangan malu mengamalkan sunnah Nabi. Pelajarannya akidah, tapi tetap sampaikan, jangan malu, jangan takut mengamalkan ajaran Nabi. Pelajarannya akhlak, ulangi lagi, jangan malu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan akhlak mulia yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan bahasa Arab, nahwu dan sharaf, sampaikan, jangan malu berbahasa Arab. Itu bahasa Nabi kita. Jangan merasa kecil hati ketika mendengar, menyaksikan, atau kita berada di sebelah kanan kiri orang yang speak English, ya kan? Speak English, ngomong bahasa Inggris, kan itu. Ngomong di depan kita, who are you? I'm fine. Where are you from? Wow, paham gak? I come from my home. Wow. Where are you going? I'm going to school. Oh, gitu. Bahasa Inggris. Pulang ke rumah sedih. Ngapain sedih, Nak? Gak bisa bahasa Inggris, Bi. Masyaallah. Ada seorang anak. Ini kisah nyata. Pulang ke rumah nangis. Anak-anak salafiyin ini. Umurnya masih 6 tahun. Pulang ke rumah nangis, putri. Ditanya sama orang tuanya, kenapa nangis? Aku diejek-ejekin sama tetangga-tetangga. Tetangganya orang awam. Diejekin kenapa? Gak bisa bahasa Inggris. Ya Allah, nduk. Tahu nduk gak? Apa? Anak, ya anak tapi ditujukan buat perempuan bahasa Jawa kan ya. Allah, nduk. Jangan sedih, gak usah nangis. Ini bapakmu pinter bahasa Inggris. Mau diajari apa? Tanya. Abi yang jawab. Gak usah khawatir, Abi yang ngajari nanti. Sekarang kamu belajar bahasa Arab dulu. Bahasa Inggris itu paling gampang. Gak diajari pun bisa. Betul gak bahasa Inggris itu? Iya kan? Tapi kalau bahasa Arab gak mungkin otomatis bisa. Yang belajar tahun-tahunan aja gak lulus-lulus. Tapi kalau yang bahasa Inggris gak belajar aja bisa. Iya kan? Gak belajar bahasa Inggris aja bisa. Bahasa Arab. Kenapa sedih? Kenapa kita kecil hati? Nah itu tanamkan buat anak-anak kita, murid-murid kita, adik-adik kita, dan untuk kita semuanya ikhwan salafiyin. Tanamkan untuk tidak malu, tidak sungkan, jangan takut. Nah, menyiarkan simbol-simbol Islam, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara salat, begitu. Jangan ngeper duluan, jangan mundur duluan. Sholat di masjid kampung atau suatu saat singgah di sebuah masjid, gabung di jamaah. Kita berpikirnya udah jelek aja. Apa berpikir jeleknya? Mau merapatkan saf kita udah khawatir, jangan-jangan orang ini gak mau. Mbok ya berpikir positif gitu loh, optimis, husnudzon. Tak rapatkan, barangkali orang yang di samping saya ini sebenarnya juga pengen mengamalkan sunnah Nabi. Paham? Paham gak? Kalau gak paham gak dilanjutin. Kalau paham cukup sekian. Contoh terakhir yang saya sampaikan ini, paham apa gak? Kita misalkan pergi kemana, pulang kampung, waktu sholat zuhur datang, kita mampir di sebuah masjid, iya kan? Ketinggalan nih, jamaah udah sholat satu baris, dua baris. Kita wudu gabung, masuk dalam shof, iya kan? Selama ini antum-antum ini mau marah terserah, ini ditunjuk-tunjuk ini gak apa-apa kan. Selama ini kalau kita masuk masjid itu langsung otomatis nempelin kaki untuk merapatkan shof, atau kita lebih cenderungnya enggak? Ya, aku suka jawaban jujur seperti itu. Kita cenderungnya udah apa? Udah ini dulu, udah kecil hati dulu. Ngelihat apa? Ngelihat jamaah renggang, kaki yang satu dengan kaki temannya gak ditempelin, gak rapet. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan gak rapet gitu. Masya Allah. Coba, percaya diri aja, masuk shof, tempelin. Kalau dia tarik kakinya, yaudah. Iya kan? Kalau memang dia tarik kakinya, merasa diganggu, yaudah. Tapi sudah berapa kali? Ini pengalaman pribadi. Monggo, silahkan antum juga praktekkan. Kalau pengalaman pribadi saya, lebih banyak yang tidak bergeser. Ketika kita sholat bergabung, gak kenal wong. Kita cuma sekedar mampir dan singgah di sebuah masjid kok. Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi. Tarasu hadhu bainal manakibi wal aqab. Itu kan perintah Nabi. Rapatkan kakimu, pundakmu, mata kaki. Ya udah kita laksanakan di sunnah Nabi. Pelan-pelan, jangan keinjek. Pelan-pelan, tempelin begini. Alhamdulillah kalau pengalaman pribadi lebih banyak yang tidak protes gitu. Ini. Yang langsung ditarik ini sedikit banget. 1:10 lah. Tapi alhamdulillah rapatkan. Insyaallah bisa kan mengamalkan sunnah Nabi. Jangan terbawa dengan situasi dan kondisi, lihat dari belakang, wah. Ini softnya enggak lurus, softnya enggak rapat. Ikut-ikutan enggak rapat. Masyaallah. Saya yakin satu contoh ini sudah cukup untuk menggambarkan bahwa kita perlu untuk menguatkan apa semangat dan juga menumbuhkan apa keinginan kuat mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini belum dipraktekkan, belum dilakukan, kita udah mundur duluan. Jangan. Masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang betul-betul ingin menemukan, sehingga mereka mencari mana yang benar. Masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang masih terus berusaha mencari untuk menemukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya itu seperti apa. Kita yang Allah beri kesempatan mengerti, mempelajari, punya ilmu, lalu kenapa kita diam? Kenapa kita tidak sampaikan? Kenapa kita tidak praktekkan? Merapatkan saf masih pada contoh yang sama. Ya kan? Kita tinggal di sebuah lingkungan kompleks perumahan barangkali, atau mungkin di pemukiman umum biasa. Kita sholat sehari-hari di masjid tersebut. Saf jarang sekali diperhatikan rapatnya, lurusnya, rapi dan tertibnya. Halangannya apa? Karena kita merasa udah berapa kali ingin merapatkan kaki, yang ingin kita rapatkan kaki kita kepadanya, dia nolak. Akhirnya dia simpulkan udah selesai, masyarakat situ gak mau diajak sunnah. Sabarlah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan seperti itu. Kalau misalkan yang tua gak mau, bidik yang anak-anak mudanya. Karena rata-rata yang gak mau itu yang udah tua-tua. Nah, yang kolot gitu lah, bawa sajadah sendiri kan gitu. Kita mau nempelin kakinya, jangan nginjek sajadah gue. Nah, udah nggak mau dari awal. Kalau nggak bisa yang tua, bidik yang muda, ya kan, seumuran dengan kita atau adik kita, lebih hormat, lebih segan sama kita kan. Kalau misalnya yang muda-muda nggak mau, cari yang anak-anak kecil itu, anak-anak TPA itu, sini kan itu. Sholatnya yang benar gini, kakinya dirapetin. Anak-anak gak mungkin, kata siapa rapetin kakinya, gak mungkin. Dia pasti, ya. Kalau kita, ya sini, dengan lemah lembut ya kan? Dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan, sini nak, namanya siapa yang rapat, softnya itu kakinya ditempelin. Sehingga generasinya itu putus. Generasi orang yang gak mau merapatkan soft itu loh, putus. Yang muncul generasi baru, generasi sunnah Nabi. Tapi yang tua kita udah kecil hati, yang muda tidak kita perhatikan, yang anak-anak kita acuhkan, itu modal kita akhi fillah. Gak bisa membidik yang tua, cari yang anak-anak ini. Yang tua-tua sudah terlalu kental keyakinannya, keyakinan yang syiriknya, yang bid'ahnya. Anak-anak yang masih polos, masih belum diwarnai dengan pemikiran apapun, kita ajari mereka sini. Nabi SAW kalau sholat itu begini, kalau wudhu begini, caranya demikian. Udah hafal suratnya ini? Belum, surat pendeknya belum, yang diajari. Begitu. Nah, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, pengabdiannya kepada Islam luar biasa. Pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW pun demikian. Sejak masuk Islam, sehingga kalau kita membaca maraji' atau referensi-referensi Islam tentang para sahabat, itu diantara statusnya Zubair bin Awam adalah awwalu man sallasa sayfahu fil Islam. Zubair bin Awam adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedang, menariknya dari sarungnya. Orang yang pertama kali dalam sejarah Islam menarik pedang dari sarungnya untuk membela Islam, maksudnya. Luar biasa. Kalau yang pertama kali melepaskan anak panah dalam sejarah Islam siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama kali berkuda untuk memperjuangkan Islam siapa? Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala. Kan begitu sejarahnya. Kalau Zubair bin Awal, Zubair bin Awam, awwalu man salla sayfahu fil Islam. Orang yang pertama kali menarik pedang dari sarungnya, menghunusnya untuk memperjuangkan Islam. Kenapa? Dari kecil luar biasa pemberaninya, masya Allah. Berani untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan itu terus berlangsung. Beliau hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madinah. Tidak pernah satu pertempuran pun dilewatkan Zubair bin Awam. Tidak pernah. Selalu ada di dekat Nabi SAW, di samping beliau. Sampai-sampai kata Nabi SAW, likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair. Kata Nabi SAW, setiap nabi itu pasti punya pengawal pelindung. Pengawal dan pelindungku adalah Zubair bin Awam. Kenapa? Karena kemanapun nabi pergi, diikuti. Nah, tubuhnya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala itu penuh dengan lubang-lubang bekas luka. Sampai anak-anaknya sering bermain memasukkan jari ke dalam lubang-lubang itu. Yang bekas anak panah lah, yang bekas tombak lah, itu banyak. Kan itu. Luka-luka seperti itu dalam rangka apa? Tawuran antar kampung. Tawuran antar supporter. Bangga-banggaan jadi preman gitu. Kan itu. Enggak. Islam. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Penuh dengan luka. Penuh dengan apa namanya, bekas-bekas pertempuran dan perangan itu dimainkan oleh Urwah bin Zubair, oleh Abdullah bin Zubair, putra-putranya radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kan sebagai bukti nyata beliau betul-betul memperjuangkan Islam. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebut nama beliau, waz Zubairu fil jannah, Zubair itu pasti masuk surga, kita bisa mengerti lah iya, perjuangannya seperti itu pantas dan layak untuk masuk surga. Kita, apa yang membuat kita layak masuk surga? Ya kan? Tauhid masih bolong-bolong, ya kan? Sholatnya seringnya telat, udah telat gak khusyuk lagi, sudah gak khusyuk, selesai salam pengen cepet-cepet keluar lagi dari masjid, kayak masjid itu neraka aja. Maksudnya membuat dia gak betah, panas gitu. Puasa begitu, sedekahnya pun sama, berbakti sama orang tuanya. Apa yang bisa dibanggakan dari kita? Itu harapan masuk surganya luar biasa. Contohlah dan teladani Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Tidak pernah terlewatkan mengikuti perang. Selalu berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pun wafat, Zubair bin Awam masih tetap terus berjuang untuk Islam. Iya. Di bawah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu masih terus berjihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian beliau terbunuh oleh seorang pengkhianat. Oleh seorang pengkhianat yang membuat Ali bin Abi Thalib menangis sedih. Karena apa? Wafatnya. Padahal pernah ada konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam dalam perang Jamal. Tapi itu tidak menghapus cinta di antara mereka. Karena mereka sama-sama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sama-sama memperjuangkan Islam sejak awal. Nah, ketika Zubair bin Awam terbunuh, itu bukan kemudian Ali bin Abi Thalib senang, sedih, menangis. Karena masing-masing mengerti dan faham. Perang itu terjadi karena ijtihad masing-masing. Bukan karena benci, bukan karena dendam. Tapi itu memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya luar biasa. Supaya kita bisa mencontoh dan meneladani mereka. Supaya bisa mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ila akhiril ayat. Apabila dua kelompok di antara umat Islam itu saling berperang bertempur, maka islahkan, damaikan di antara mereka. Itu Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. minas sabiqinal awwalin, gelombang pertama yang masuk Islam, gelombang pertama yang masuk Islam. Nah, menikah, siapa yang menjadi istrinya? Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Nasab yang luar biasa kan? Ya, kan? Istrinya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seorang wanita salihah. Zubair bin Awam menikahi Asma enggak punya apa-apa. Pemuda miskin. Pemuda miskin yang dipunya cuma satu ekor kuda, itu aja. Zaman dulu yang punya satu ekor kuda itu sudah miskin namanya. Karena rata-rata punya ini, punya budak, punya ini, enggak punya apa-apa. Tapi karena keinginan untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menikah, maka beliau menikah. Yang dinikahi pun wanita yang terbaik, termasuk wanita terbaik, Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ketika perintah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, posisi Asma itu sedang hamil, mengandung. Bayangkan, sedang mengandung. Umumnya kalau orang sedang mengandung, si istri dan suami itu pasti akan berpikir, jangan sekarang lah, nunggu sampai lahiran. Apakah itu berlaku untuk Zubair dan istrinya? Tidak. Karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah. Ini bukan apa, karya wisata. Kemudian walaupun hamil gitu, aku tetap ingin ikut. Atau misalnya istrinya, suaminya bilang, kamu ikut aja gak apa-apa, hamil gak apa-apa, naik mobil, naik pesawat kok. Kalau naik mobil, naik pesawat, senang-senang, iyalah. Dan itu, tinggal cari surat keterangan dari dokter, selesai. Tapi ini hijrah. Jalan hijrah itu bukan jalan ringan, sukar, sulit. Perjalanannya jauh, 500 sampai 600 km, belum lagi kalau mengambil rute berputar. Kemudian bekal yang dibawa gak mungkin lengkap, itu secukupnya. Sebab berhijrah itu bukan dibuatkan acara pelepasan hijrah begitu oleh masyarakat Mekah, enggak. Hijrah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy berusaha mencegah, menghalang-halangi umat Islam untuk berhijrah ke kota Madinah. Harus sembunyi-sembunyi. Hijrah pertama ke kota Madinah, rombongan pertama maksud saya, sembunyi-sembunyi. Itu posisi hamil. Hamilnya sudah besar memang, hamil tua radhiyallahu anha. Sudah jauh perjalanannya, resikonya pun berat. Kalau jauh, kemudian apa namanya, bekal makan dan minum dibawa, atau mungkin disiapkan, ada didapatkan di tengah perjalanan, iyalah mungkin. Ini hijrah, naik turun gunung, melewati lembah, harus menyusuri apa namanya, padang, padang pasir maupun padang batu. Tetap berhijrah suami istri ini radhiyallahu anhum ajmain. Ini bukti lagi bahwa pengabdian Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu itu sejak pertama kali masuk Islam sampai wafat, sejak kecil remaja hijrah menikah. Semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi itu tetap dibawa walaupun sudah berkeluarga. Istrinya juga diajak untuk sama-sama mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat hijrah dalam kondisi hamil, sampai di kota Madinah melahirkan. Itulah anak pertama yang lahir di kota Madinah setelah hijrah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Zubair itu dilahirkan oleh Asma bintu Abi Bakrin, kaum muslimin di kota Madinah gegap gempita, gembira ria, luar biasa, menyambut kelahiran siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Senangnya luar biasa umat Islam. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelumnya tidak ada seorang wanita muslimah yang melahirkan. Jadi kaum muslimin itu sudah sekian lama itu enggak ada apa kelahiran, itu enggak ada kelahiran anak dalam di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai-sampai ada sebagian orang enggak ngerti ini karena disihir sama orang-orang Yahudi. Jadi sekian waktu enggak ada kok orang Islam itu apa melahirkan, enggak ada. Enggak hamil-hamil lah kalau bahasa kita. Ini ketika dua suami istri sahabat Nabi yang mulia, yang satu sepupunya, yang satu adalah adik atau kakak istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya kan, kakak beradik antara Aisyah dan Asma bintu Abi Barkin radhiyallahu anhuma. Sampai sana hamil tua melahirkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia juga, keluarga dengan nasab yang indah sekali karena empat generasi sahabat semuanya. Yang paling tua sang kakek Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman, sahabat Nabi masuk Islam. Anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya kan, sahabat Nabi. Putrinya Asma bintu Abi Bakrin, sahabiat. Cucunya Abu Bakar Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi juga. Empat generasi menyandang status sahabat Nabi radhiyallahu anhu majalah. Nasab yang luar biasa. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala setibanya di kota Madinah seperti itu, tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam, selalu mendampingi dan ada di dekat Nabi Muhammad SAW, semua pertempuran diikuti. Nah, sehingga ada sebagian ulama menulis secara khusus biografi yang berisikan manaqib, keutamaan-keutamaan dan keistimewaan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini adik-adikku, santri-santri yang berbahagia, barakallahu fikum. Ayo kita semangat membaca yang seperti ini supaya kita punya figur, punya teladan. Kita mau nyontoh siapa sih? Dan itu, jangan sampai pulang dari rumah setelah liburan ini, ceritanya liburan terus. Karena kalau di pondok pasti baik-baik semua, di rumah juga gitu sih, baik-baik semua. Jangan sampai pulang dari liburan sampai ke pondok kelihatannya apa namanya tambah lebih baik. Kenapa? Bajunya pakai jubah terus, pokoknya kemana-mana pakai kopiah. Tidur aja pakai kopiah setelah pulang dari rumah setelah liburan. Tidur aja pakai kopiah. Masya Allah, peningkatannya luar biasa nih santri ini. Gitu. Mau makan bagi kopiah, sholat bagi kopiah, kopiah gak pernah dilepas. Dibuka, rambutnya ngepang dikit. Kalau di sini kan gak ada kejadian seperti itu, gak ada kan? Ada gak? Ditutup-tutupin rambutnya tuh, sampai dikucir gitu dikit, naik dikit. Masya Allah, udah kita berprasangka baik gitu ya. Kan, mendinglah salah karena berprasangka baik daripada salah karena berprasangka buruk kan. Jadi itu lihat, Masya Allah santri ini luar biasa. Tidur aja pakai kopiah, Masya Allah. Suatu saat kelepas gini, rambutnya dicukurnya, yang pakai kopiah itu ternyata modus. Kan, itu. Cuma untuk apa? Supaya rambut cukurannya itu tidak kelihatan. Ditanya, niru siapa? Nah, Ustaz disuruh teman-teman, enggak, niru siapa? Neymar Junior, Ustaz. Apa figur kita, teladan kita kok yang seperti itu? Figur kita itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan bosan, jangan jenuh membaca sejarah para sahabat itu. Yang membuat kita jenuh itu apa? Karena yang kita baca itu-itu aja. Iya kan? Yang kita baca ya kitabnya itu-itu aja. Padahal kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang sahabat itu banyak. Nah, naiklah ke lantai dua, banyak buku di sana, kitab-kitab para ulama, baca. Ketika kita baca, ternyata sejarah sahabat itu luar biasa ya. Tidak akan menjenuhkan, enggak membosankan. Tapi kalau yang dibaca cuma buku itu terjemah tentang 10 sahabat yang masuk surga, baca lagi. Aduh, baca lagi udah pernah, apal udah. Gitu. Kita kan merasa bosan tuh, jenuh. Sebabnya kenapa? Karena kita hanya mencukupkan diri dengan buku itu. padahal masih banyak kan buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Baca itu dari sudut pandang yang berbeda barangkali, secara keilmuan, secara apa akidah dan keimanan, secara amal ibadah, secara muamalah dalam perang dan jihad fisabilillah. Kita baca semuanya, itu sangat-sangat menyenangkan. Itu akan memacu iman semakin meningkat, memperbaiki dan apa namanya, memperbagus kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita rindu dengan Rasulullah, semakin kita rindu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu nah, pesan dari dua sesi pada hari ini, dari tadi sebelum maghrib dan sekarang antara maghrib dan isya. Udah dipesenin panitia sampai 7:30. Oh iya, nurut aja atuh, paling enak itu nurut, diatur, iya gitu aja. Ini sudah 7:30, PR buat santri. Ya harus ada PR-nya tuh ya. Yang ditugasin semua santri atau kelas khusus? Hah? Maksudnya semua kelas atau kelas-kelas tertentu aja? Gimana Pak Ketua? Ada ketua santrinya gak ini? Kan ketua kelas. Kalau ketua santrinya misalnya satu pondok, ada ketuanya gak? Masa gak ada sih? Ada ketuanya gak? Ini berarti ketua paling tua ya. Siapa namanya mas? Siapa? Danara. Orang mana Danara? Jawa Timur? Jawa Barat? Oh Cirebon, Jawa Barat berarti kan. Gimana mas Danara? Ini PR-nya buat semua santri atau beberapa kelas aja? Semua aja. Tulis PR-nya. Tulis. Dikumpulkan besok pagi jam 6:31. Ngumpulnya besok pagi. Nurun, tahu nurun gak? Nyontek boleh. Nyontek boleh, yang penting nulis semuanya. Ngelihat temennya boleh, yang penting nulis. Dikumpulkan melalui tiap ketua kelasnya. Yang tidak menjawab, PR-nya lebih berat. Yang gak mengerjakan tugas berarti PR-nya lebih berat lagi. Satu, tulis semuanya. Satu. Satu. Tuliskan secara lengkap. Wah, udah. Ini baru nomor 1 loh ini. Pokoknya besok jam 6:31 dikumpulin gue. Kalian persiapan ngemah enggak malam ini? Enggak ya. Tuliskan apa tadi? Secara lengkap nasab Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Nasab tahu enggak nasab? Zubair bin Awam bin sampai yang paling ujung. 13 kakek itu mungkin. Nanya boleh sama ustadznya, naik ke perpustakaan juga boleh. Pokoknya gimana caranya soal itu terjawab itu aja, simple aja. Mau pakai cara apapun boleh. Lihat buku silahkan, nyontek temennya bu boleh. Yang penting dia garap. Kan itu. Yang penting nggak garap. Jelas nggak ini? Tuliskan secara lengkap nasabnya siapa? Zubair bin Awam bin sampai yang paling terakhir. Itu yang nomor pertama. Udah cukup itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kertas dikasih nama. Pakai kertas, enggak usah pakai buku, pakai kertas pakai nama. Gitu ya.